Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisir al-Allam Syarh Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan tentang waktu-waktu sholat, dan kita menginjak pada hadis yang ke-48. An Aliin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaq mala'allahu kuburahum wa buyutahum naran kama shagaluna anis salatil wusla hatta ghabatish shamsu. Wa fil lafzin li muslimin shagaluna anis salatil wusla salatil asri summa sallaha bainal maghrib wal isha. Walahu an Abdullah ibn Mas'udin qala habasal mushrikuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an salatil asri حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وكبورهم نارا او حش الله اجوافهم وكبورهم نارا. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridainya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pada peperangan Khandaq. Ya, peperangan Khandaq atau juga dikenal dengan perang Ahzab. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syagaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syam. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salatil wusta, dari salat wusta sampai terbenamnya matahari. Jadi ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang telah menghalangi mereka untuk melaksanakan sholat wusta sampai terbenamnya matahari. Ketika itu terjadi peperangan, yaitu peperangan Khandaq ataupun perang Ahzab. Kemudian dalam lafal dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda syagaluna anis salatil wusta salatil asri summa sallaha bainal maghrib wal isya. Jadi mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar, kemudian beliau melakukan salat asar antara maghrib dan isya. Kemudian dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dikatakan habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Jadi orang-orang musyrik itu menahan Rasulullah sallam untuk tidak melakukan salat asar sampai matahari itu memerah atau menguning. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda syagaluna an salatil wusta salatil asri. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta atau salat asar مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَكُبُورَهُمْ نَارًا. Ya, mudah-mudahan Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. أَوْ حَشَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَكُبُورَهُمْ نَارًا. Ya, ataupun ya, Rasulullah SAW mengatakan, mudah-mudahan Allah memenuhi ya, perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ya. Nah, di dalam hadis ini, ya, ketika terjadi peperangan Khandaq, ya, jadi hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika terjadi peperangan Khandaq. Jadi Khandaq itu artinya parit, ya, parit yang digali atau dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mengelilingi sebelah utara kota Madinah. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, di sebelah selatan itu kota Mekah, ya, berarti di sebelah utaranya. Nah, ketika itu apa? Orang-orang musyrik, ya, mereka itu mengepung, ya, mengepung kota Madinah, ya, dibantu juga oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, yang ketika itu apa? Mengepung, ya, kota Madinah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di kota tersebut. Nah, untuk menghalangi mereka masuk ke dalam kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggali parit. Ya. Nah, sehingga perang ini yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan perang Khandaq atau perang parit atau juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu, di mana bergabungnya orang-orang musyrik, kemudian orang Yahudi dan Nasrani untuk mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah. Nah, kemudian dalam hadis ini pun disebutkan tentang solat wusta, ya, tentang solat wusta. Nah, wusta itu adalah bentuk muannas dari awsat, ya. Jadi kata benda untuk menunjukkan, ya, wanita, ya, dari kata awsat, ya, wa awsatu syai, ya, khiyaruhu wa min dhalika qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran. Ya, jadi kalau orang Arab mengatakan awsatu syai, artinya apa? Khiyaruhu, artinya apa? Yang terbaik. Ya. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai ummatan wasata. Jadi ummatan wasata artinya khiyaran, umat yang terpilih, umat yang terbaik. Ya. Nah, di dalam hadis ini orang-orang musyrik itu menyibukkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka itu berjaga-jaga, ya, di perbatasan kota Madinah untuk, ya, menjaga kota Madinah dan juga menjaga diri mereka, sehingga akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu, ya, tidak sempat untuk melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu melakukan sholat setelah tenggelamnya matahari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang yang mengepung ketika itu, agar Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi perut-perut mereka ataupun kuburan-kuburan mereka dengan api sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya dan juga para sahabatnya, sehingga akhirnya apa, membuat Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu melakukan sholat asar setelah terbenamnya matahari. Padahal sholat asar ini atau disebut dengan sholat wusta, ya, itu adalah sebaik-baik sholat, seperti itu. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah apa yang disebut dengan sholat wusta. اختلف العلماء في المراد بالوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقولي حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى. Para ulama berbeda pendapat ya, tentang apa yang dimaksud dengan salat wusta, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dorongan untuk menjaga salat wusta itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala shalawat wa salatil wusta. Jadi jagalah oleh kalian salat-salat ya, dan salat wusta. Nah, para ulama berbeda pendapat dan ya, perbedaan pendapat yang sangat banyak ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar ya, kira-kira sekitar ya 17 pendapat ya yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan salat wusta. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar menyebutkan atau menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama tersebut, tetapi tentu apa menurut muallif itu tidak perlu disebutkan karena itu terlalu panjang seperti itu. Tetapi jika kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan jelas ya, dan inilah yang menjadi pegangan jumhur ulama salaf dan khalaf, bahwasanya yang dimaksud dengan salat al-wusta itu adalah salatul asri ya. Adapun pendapat selain itu, maka ini adalah pendapat yang dhaifud dilalah saqitul hujjah. Jadi apa namanya ya, argumentasi yang dhaif, yang lemah, dan ya argumentasi yang tidak bisa untuk dijadikan pegangan seperti itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan salatul wusta ini adalah salat asar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala shalawat was salatil wusta, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita bisa ambil di dalam hadis ini? Ya. Yang pertama, annal murada bis salatil wusta salatil asri. Bahwasanya yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar. Lima jaa fi sahihaini an Aliin qala kunna naraha al-fajra hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawmal ahzab شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ابن الأثير سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا ولذلك خصت بالمحافظة عليها. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ali, di mana beliau mengatakan ya, ketika itu ya kami melihat fajar sampai kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Ahzab ya, bahwasanya mereka telah menyibukkan kita dari salatul wusta, dan yang dimaksud dengan salatul wusta itu adalah salat asar. Dan Ibn al-Athir mengatakan bahwasannya kenapa disebut dengan solat wusta, karena dia adalah sebaik-baik solat dan solat yang pahalanya paling besar, sehingga ya karena pahalanya besar dan sebaik-baik solat sehingga dikhususkan untuk dijaga ya, untuk dijaga artinya memiliki apa kelebihan. Kemudian yang kedua adalah jawazu ta'khir salati an waqtiha li adami tamakkuni min ada'iha. Jadi boleh kita mengakhirkan salat dari waktunya karena tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan salat. Ya, artinya apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Dia harus menjaga kota Madinah dari serangan ya, orang-orang musyrik ketika itu. Nah, kemudian muallif mengatakan wala'alla hadha qabla an tushra'a salatul khawf. Barangkali hal ini ya, disyariatkan barangkali hal ini sebelum disyariatkannya sholat khawf. Ya. Artinya apa? ketika solat khauf atau solat dalam kondisi peperangan itu belum disyariatkan, maka apa? Dibolehkan untuk mengakhirkan solat. Ya. Nah, maka apa? Mereka diperintahkan setelah itu, ya, untuk solat dalam keadaan rijalan wa rukbanan. Artinya apa? Dalam kondisi perang mereka boleh solat, baik dalam kondisi dalam perjalanan, ya, atau dalam kondisi jalan, ataupun dia dalam kondisi apa? Menunggang, ya, tunggangan, seperti itu. Sehingga apa? Al-Qadi Iyad mengatakan, ya, akharaha qasdan wa salatul khauf nasikhatun lihada. Ya. Nah, jadi apa? Salat khauf ini merupakan apa? Nasikhah. Nasikhah itu artinya yang menasikh, yang menghapuskan, ya, salat dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan menunggang kuda ketika apa? Ketika peperangan, ya. Nah, artinya apa? Ketika peperangan, maka apa yang disyariatkan adalah apa? Salat khauf, ya, salat khauf. Nah, namun sebelum salat khauf itu disyariatkan, maka apa yang dilakukan adalah, ya, bolehnya mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi sebagaimana Nabi SAW itu, ya, dia melakukan salat asar antara maghrib dan isya. Ya, karena apa? Karena sibuk mempertahankan, ya, kota Madinah dari serangan orang-orang musyrik, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini sebutkan tentang perkataan Ibnu Hajar. Hadza aqrabu, ya, wa la siyama wa qad waqa'a 'inda Ahmad wa An-Nasa'i fi hadis Abi Sa'id anna dhalika qabla ayyunazzal Allahu fi shalatil khauf farijalan wa rukbanan. Jadi Ibnu Hajar mengatakan inilah yang mendekati kebenaran, ya, apalagi apa? Ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, ya, dari Abi Sa'id, bahwasannya hal itu turun, ya, artinya hal itu disyariatkan sebelum, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang salat khauf, ya. Jadi farijalan wa rukbanan itu artinya apa? Salat dalam keadaan berjalan atau salat dalam keadaan menaiki tunggangan itu, ya, dilakukan sebelum disyariatkannya apa? Ya, salat khauf, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah anna man dhahala an salatin anis salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Jadi orang yang lupa untuk melaksanakan salat pada waktunya, maka dia salat, ya, ketika dia itu ingat. Ya, jadi ketika orang itu lupa untuk melakukan salat, maka apa? Segeralah salat ketika dia ingat kapanpun waktunya. Ya, kapanpun waktunya segera dia untuk melakukan sholat. Ya, termasuk di dalamnya juga adalah orang yang ketika itu mengalami pingsan, ya, ataupun mengalami apa, ya, koma, ya, di rumah sakit dalam waktu yang apa namanya cukup lama seperti itu. Ya, nah, maka apa, dia boleh melakukan sholat itu ketika dia mengingatnya. Kemudian yang keempat, jawazud du'a 'alal zalim biqadri zulmihi li'annahu qisas. Jadi bolehnya mendoakan kejelekan terhadap orang yang zalim sesuai dengan kezalimannya, karena ini termasuk di dalam qisas. Jadi balasan. Ya, jadi apa? Doa orang yang terzalimi ini adalah apa? Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah mengatakan ittaku da'watal madlum. Jadi berhati-hatilah, ya, dari doanya orang yang dizalimi. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyahnya, ya, ketika menjelaskan tentang hadis ittaqu da'watal madlum, ya, beliau mengatakan termasuk di dalamnya adalah orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir, ya, terzalimi atau dizalimi, kemudian orang kafir itu berdoa, ya, dengan kejelekan kepada orang yang menzaliminya, maka apa? Ya, itu pun termasuk doa yang diijabah. Kenapa? Karena doa itu merupakan bentuk ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengabulan doa itu termasuk di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak terkhusus kepada seorang muslim saja, termasuk di dalamnya adalah orang kafir apabila mereka itu apa? Terzalimi seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, qala al ulama'u fihi dalilun ala adami riwayatil hadis bil ma'na bal la budda min an-nass al warid fa inna ibn mas'ud taraddada baina qawlihi mal Allah aw hasha Allah wa lam yaqtasir ala ahadil lafdhaini ma ittihadihi ma fil ma'na. Jadi para ulama mengatakan di dalam hadis ini pun ada dalil, ya, tidak bolehnya meriwayatkan hadis dengan maknanya. Ya, meriwayatkan hadis dengan maknanya. Bahkan apa? Ketika meriwayatkan hadis itu harus sesuai dengan teksnya. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu bimbang, ragu. Sebetulnya mana yang menjadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mala Allah atau hasyallah? Ya. Padahal apa? Mala Allah hasyallah itu maknanya sama. Ya, maknanya sama, ya. Mudah-mudahan Allah itu apa? Memenuhi ya perut-perut mereka atau kuburan-kuburan mereka itu dengan api seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya ketika meriwayatkan hadis itu ya, maka tidak boleh dengan makna. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita mengutip hadis. Jadi kalau misalkan kita tidak hafal redaksi hadis secara tepat, ya mungkin atau kira-kira, dan maksudnya kita bisa kita pahami, maka adabnya adalah kita dengan mengucapkan au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita mengutip ada sebuah hadis yang ya isinya seperti ini, ya, tapi kita tidak apa, tidak tepat teksnya ataupun redaksinya sesuai dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kita di akhir mengutip hadis itu mengucapkan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seperti yang ya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk apa? Adab ketika kita mengutip ya hadis. Ya, berbeda dengan meriwayatkan. Ya, kalau meriwayatkan kan sudah berlalu, artinya tidak ada orang yang meriwayatkan lagi selain mereka itu para apa? Para ulama yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Majah dan lainnya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis yang ke-49. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله ركض النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, ya, jadi Nabi SAW ya ketika itu mengakhirkan solat Isya sampai ya sekitar pertengahan malam. Kemudian ya keluar dari masjid menuju rumahnya. Ya tentu karena rumah Nabi dengan masjid itu kan apa namanya ya bersebelahan ya seperti itu. Jadi dia memasuki rumahnya. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah SAW, as-salata ya Rasulullah. Ya. Mari kita salat ya Rasulullah. Rakadan nisa'u wasibyan. Ini para wanita, jamaah wanita, ya, dengan jamaah anak-anak ini sudah apa? Sudah tertidur. Karena menunggu apa? Menunggu Rasulullah SAW untuk melakukan salat Isya. Kemudian Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya, wa ra'suhu yaqturu. Kemudian apa? Rambutnya itu ya atau basah kemudian meneteskan air. Artinya menunjukkan dia habis mandi. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyukku ala ummati ya au ala an-nas la amartuhum bi hadhihi shalah hadhihi sa'ah." Seandainya ya aku tidak memberatkan kepada umatku ataupun kepada orang-orang, aku akan perintahkan mereka dengan salat Isya ini pada saat seperti ini. Jadi ketika apa? Hampir pertengahan malam seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, tapi sebelumnya di sini ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah sholat Isya. Apakah yang afdal itu didahulukan, artinya dilakukan pada awal waktu, ataukah diakhirkan? Nah, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya yang afdal itu adalah apa? Tetap dilakukan pada awal waktu, ya, dengan beralasan bahwasanya kebiasaan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah melakukan salat pada awal waktu. Dan dia mengakhirkan salat ya, akhirnya mengakhirkan salat itu pada waktu-waktu tertentu saja. Yang ini menunjukkan kebolehannya, atau dilakukan pada akhir waktu itu karena ada udzur ataupun halangan. Seandainya yang afdal itu diakhirkan, tentu Nabi SAW itu akan merutinkan hal tersebut. Nah, ini menurut sekelompok para ulama yang ya, beralasan bahwasannya apa? Ya, sholat Isya itu ya tetap yang afdal, yang paling utama itu dilakukan di awal waktu. Nah, kemudian jumhur ulama berpendapat bahwasannya yang paling afdal itu diakhirkan, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, termasuk di dalamnya adalah hadis yang sedang kita bahas. Adapun kenapa Nabi SAW itu tidak merutinkan ya mengakhirkan sholat ya, maka apa, ini bukan menjadi satu alasan ya. Kenapa? Karena Rasul SAW itu khawatir ya akan memberatkan ya makmum ataupun jamaah yang hadir. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu pernah pada satu malam mengakhirkan sholat Isya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahu liwaktiha, inilah waktu sholat Isya tersebut. Laula an asyukka ala ummati, seandainya itu tidak memberatkan kepada umatku. Seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, anna afdala fil isya at-ta'khir wa yamna'u min dhalika al-masyaqqah. Jadi yang paling afdal dalam pelaksanaan salat Isya itu diakhirkan. Nah, kenapa Nabi SAW itu tidak mengakhirkan? Kenapa? Karena al-masyaqqah, khawatir memberatkan jamaahnya. Kemudian yang kedua, annal masyaqqata tusabbibu as-sayr. Ya, apa tusabbibu al-yusru was-suhulah fi hadhihi syariah as-samhah. Jadi al-masyaqqah, keberatan itu akan menyebabkan datangnya kemudahan di dalam syariat yang sangat lapang. Ya, contohnya apa? Ketika orang sholat tidak bisa dalam kondisi berdiri, maka ada kemudahan yaitu untuk duduk. Duduk pun tidak bisa, ada kemudahan untuk berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, maka ada kemudahan untuk apa? Tidak melakukan sholat. Ya, artinya apa? Gugur kewajibannya. Ya, ya artinya apa? Kalau disolatkan berarti dia sudah meninggal. Kalau disolatkan. Tetapi apa? Bisa saja ada orang itu masih hidup, tetapi apa? Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring juga tidak bisa. Maka ketika itu gugurlah kewajibannya. Ya. Apalagi misalkan ya kalau sudah umurnya itu sudah sepuh, sudah simbah-simbah seperti itu, ya untuk mengingat waktu sholat saja apa sudah lupa, ya seperti itu. Nah, maka apa, dalam kondisi seperti itu ya sudah gugur apa kewajibannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, annahu qad yakunu irtikabul amal al-mafdhul aula minal fadil idza qtarana bihi ahwalun wa mulabasat. Ya, terkadang ya melakukan amalan yang keutamaannya lebih rendah, lebih kecil, itu lebih utama dari amalan yang keutamaannya lebih besar. Jika itu diiringi dengan kondisi-kondisi ya, yang bisa menyebabkan dia melakukan satu hal yang mafdul. Ya, misalkan begini, ya, misalkan begini. Ya. Salat subuh itu misalkan dianjurkan untuk apa? Memperpanjang bacaan. Ya. Tetapi ya, kalau misalkan diperpanjang bacaannya, kemudian orang tidak lagi mau ke masjid, lebih memilih sholat di rumah, ya seperti itu. Nah, maka apa? Ketika itu kita melakukan satu hal yang mafdhul. Artinya apa? Ya sudah, sholat subuhnya kita ringkas. Artinya kita lebih cepat selesai supaya juga orang itu mau sholat di masjid secara berjamaah seperti itu. Nah, tentu apa? Ini harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ya. Nah, misalkan ya. Ada surat-surat yang kalau dibaca itu dianjurkan untuk sujud tilawah seperti itu. Nah, kadang ada imam yang mungkin punya husnuzon, punya prasangka yang baik terhadap jamaah. Jadi dia menyangka jamaahnya itu sudah tahu semua kalau ada ayat yang ada sujud sajadah atau sujud tilawah, dia sujud seperti itu. Nah, ketika dia itu mengimami sholat, ya, ketika sudah baca itu dia langsung apa? Sujud. Mungkin bisa saja ada makmum yang ketika itu, wah, ini langsung apa? Ruku. Ya. Kemudian setelah sujud dia bukan sami Allahu liman hamidah, tetapi apa? Allahu akbar lagi. Akhirnya apa? Jamaah yang belum faham itu jadi bingung. Ya. Nah, jadi bingung seperti itu. Nah, maka apa? Ya, lebih baik ketika itu memang afdol ya kita sujud tilawah. Tetapi kalau kondisi itu tidak memungkinkan, ya apalagi nanti bikin menjadi ricuh, ya misalkan seperti itu, ya. Nah, maka apa? Lebih baik kita melaksanakan yang mafdhul. Artinya apa? Ya tidak usah kita memakai sujud tilawah seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Apalagi kalau kita ya mengaitkan ini dengan kehidupan bermasyarakat, ya Pak. Nah, kehidupan bermasyarakat itu memang ya majemuk seperti itu, ya. Nah, sehingga apa? Kita harus memilih, ya, memilah-memilih seperti itu sehingga betul-betul ya ini bisa diterima oleh seluruhnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang nuruti kemauan sendiri, ya inginnya sholatnya itu apa? Panjang-panjang seperti itu, ya. Tapi kalau lihat makmumnya, ya tentu apa? Ini beresiko, ya beresiko. Akhirnya apa? Mungkin kapok untuk sholat di Al-Hidayah. Kenapa? Imamnya panjang-panjang. Ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah kamalu syafaqatin Nabi SAW wa rahmatihi bi ummatihi. Jadi bagaimana kesempurnaan kasih sayang Nabi SAW dan juga apa? Ya, belas kasihnya kepada umatnya. Sehingga apa? Dia tidak mau memberatkan. Tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan sholat isya pada waktu yang paling afdal, yang paling utama. Kemudian yang kelima, kaunu ba'din nisa was-sibyan yashhadun al-jama'ah ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian wanita dan juga anak-anak mereka itu apa? Ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tentu apa? Yang dimaksud dengan anak-anak di sini bukan sembarang anak-anak. Jadi anak-anak yang memang ya dia bisa menjaga dirinya dan memang ikut sholat. Jadi kalau kita misalkan membawa anak, kemudian kita ya yakin ataupun ya ada prasangka ya bahwasanya anak ini sulit untuk diatur. Ya, kalau kita bawa nanti akan mengganggu orang yang sholat. Maka lebih baik tidak membawa anak tersebut. Kenapa? Untuk menjaga kekhusyuan orang yang sholat. Ya, tapi kan untuk mengajari anak, ya tentu untuk mengajari anak tidak harus dengan caranya kita bawa ke masjid kemudian sholat seperti itu. Itu bisa juga dilakukan di rumah seperti itu. Karena banyak juga mungkin ya para orang tua yang membawa anaknya ke masjid, tetapi juga bukan untuk sholat kadang, ya justru malah mengganggu orang yang sholat seperti itu. Ya apalagi misalkan bawa masih anak kecil 2 tahun gitu, masih ngompol seperti itu, ya enggak pakai Pampers, enggak pakai apa seperti itu. Nah, justru ini hal-hal yang bisa apa mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Tetapi kalau kita misalnya yakin bahwasanya anak ini nanti salat di masjid, nah maka itu kita mengajak anak tersebut untuk salat. Nah, kemudian yang keenam adalah sarahatu Umar radhiyallahu ma'an Nabi sallam liidlalihi wa thiqatihi min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab itu berterus terang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika sudah merasa berat menunggu Nabi, ya ini kok belum keluar-keluar Nabi ini. Ya, sementara anak-anak sudah pada ngantuk, sudah tidur, ya perempuan juga sudah pada tidur. Akhirnya apa? Umar itu apa? Berterus terang kepada Nabi SAW untuk mengajak sholat. Sholat ya Rasulullah. Ini waktunya sholat ya Rasulullah. Anak-anak ini sudah tidur. Nah, terus terang ini, ya, ini apa? Menunjukkan bagaimana ya percayanya Umar bin Khattab kepada akhlak Nabi SAW. Yang mungkin ya ada kalau misalkan orang itu terus terang membuat apa orang itu menjadi marah misalkan seperti itu. Nah, ini tentu apa ya apa namanya satu hal yang tidak pada tempatnya. Tetapi karena Umar itu percaya kepada akhlak Nabi, ketika diberikan apa namanya ya apa perhatian ataupun peringatan untuk sholat, maka apa ketika itu ya Nabi SAW pun keluar ya. Nah, fihi dalilun ala tanbihil akabir li ihtimali ghaflatin aw tahsilil faidah. Jadi dalam hadis ini pun ya ada satu dalil bahwasanya boleh untuk kita memperingati al akabir. Al akabir itu maksudnya apa? Orang tua. Ya. Kalau orang tua misalkan salah, orang tua misalkan lupa dan lain sebagainya, boleh untuk apa? Mengingatkan. Seperti itu. Supaya apa? Ya, kita mendapatkan faedah, tetapi dengan catatan, dengan cara yang hikmah. Nah, hikmah ini nanti kembali kepada urf kita. Ya. Jadi betul-betul ya, kalau kita yang di sini ya, termasuk saya juga ini lagi belajar. Ya, bagaimana ya istilah kita apa? Ya, ada unggah-ungguhnya gitu, Pak ya. Ya, unggah-ungguhnya seperti itu. Jadi tidak sama dengan misalkan urf ataupun ya kebiasaan di tempat kita yang mungkin berbeda seperti itu. Nah, unggah-ungguh seperti ini memang ya harus dijaga, apalagi ketika kita berhadapan dengan orang tua seperti itu. Ya. Nah, tentu ini yang perlu untuk kita jaga. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oh ya, silakan Pak. Mau bertanya. Saya juga ada satu. Iya. Tadi orang pingsan. Ada Ustaz telah biasa jalan mau bisa melaksanakan sholat yang ditinggalkan. Apakah katakanlah pingsan yang mungkin beberapa hari itu sebabnya yang bukan itu apakah yang dikalau biasa jalan atau sholat yang tidak sengaja yang tadi. Ya. Karena orang itu kan tidak diri kepada Allah. Apakah tidak diri kepada itu tertuju pada Allah? Ya. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan pingsan, ya, mana yang harus dia lakukan sholatnya. Nah, kalau dia itu pingsan misalkan 3 hari, ya, hari 2 hari yang lalu, ya, ya yang kemarinnya 1 hari kemudian sekarang ya. Kemudian dia itu sadar ketika waktu asar misalkan. Ya, waktu asar sadar seperti itu. Nah, maka apa? Yang diganti itu adalah yang hari ketika dia itu sadar. Berarti mulai dari subuh kemudian zuhur termasuk dalamnya apa? Asar. Sedangkan hari kemarin dan hari yang kemarinnya lagi, maka apa? Tidak perlu untuk diganti. Ya, tidak perlu untuk diganti. Seperti itu. Artinya itu termasuk dalam bentuk apa namanya? Ya apa nama? Keringanan, rukhsah seperti itu. ya, rusuh keringanan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, orang kafir ketika dia itu berdoa ya, apakah dia berdoa kepada Allah atau bukan ya. Jadi keberadaan zat ya, ya dengan sebutan kalau yang lebih universal itu Tuhan, itu sebetulnya diakui oleh semua agama seperti itu ya. Adanya Tuhan itu sebetulnya diakui oleh semua agama ya. Artinya apa ya, ketika dia itu ya ada harapan ataupun misalkan berdoa dan lain sebagainya ya, dalam hal dia itu ketika dizalimi Pak. Jadi kenapa dia itu diijabah oleh Allah? Karena apa? Dia terzalimi. Tetapi kalau dia misalkan ya tidak dizalimi, berdoa, maka apa? Doanya itu tidak akan diijabah. Karena apa? Yang menjadi penghalang di situ adalah apa? Kekafirannya. Seperti itu. Tetapi karena apa? Karena terzaliminya. Ya, karena terzaliminya. Dan ini menunjukkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tidak boleh menzalimi walaupun dia itu apa? Orang kafir. Jadi jangan mentang-mentang kafir ya kita seenaknya gitu kan. Ya tidak bisa seperti itu. Ya tetap kita harus apa? Berlaku adil kepada mereka seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.